Dua tahun lu supiki, dua tahun lu kasih tinggal, dua tahun bisa tahan sendiri, dua tahun kita tak bisa. Ada rasa suka di hati, ini rindunya gak mau pulang. Rasa-rasa kita mau mati, sekali lama lu tak pulang. Apa pulang yang menggoyang, apa pulang. Mama. kita goyang lagi bro. Siempre. Zelino in Mex. Don't Look Up from BMC Batang Sebab Remix. Mañana es otra aventura. Tapi tak pernah sesakit ini karena pernah cinta. akan Yeah. Con tu figura que me atrapa.

Thank you. Please welcome Lixie MMC. Segure.